Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر المسلمين إخوتي وأخواتي في الله حاضرين رحماني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan beberapa pembahasan yang sempat terhenti. Kita coba kembali untuk membaca beberapa masail, beberapa masalah dalam ilmu fara'id, ilmu hukum waris Islam. Dan insyaallah ta'ala ya, kita akan membahas beberapa pembahasan yang mudah biidznillah. Di buku yang sedang kita pelajari bersama ya, ada salah satu bab, yaitu bab yang ke 16. Bab yang ke 16 menjelaskan tentang salah satu masalah dalam ilmu waris, yaitu pembahasan tentang warisan orang yang hilang atau biasa disebut dengan mafqud, orang yang hilang, tidak diketahui beritanya, tidak diketahui rimbanya. Naam. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bahwasanya di antara masalah dalam ilmu faraid adalah masalah orang yang hilang dan terputus berita tentangnya. Nah, sehingga karena memang berita tidak ada, terputus, tidak diketahui secara pasti apakah dia itu masih hidup atau dia sudah apa? Mati, sudah meninggal. Nah, dan inilah yang biasa disebut di kalangan al-faradiyyin, ya, ulama ilmu faraid, dengan sebutan mafqud, orang yang hilang. Terlepas dari pembahasan ilmu faraid, ya, hilangnya seseorang itu memberikan konsekuensi yang sangat banyak. Ya. Hilangnya seseorang ya, itu memberikan konsekuensi yang tidak sedikit, bukan hanya terkait dengan urusan warisan ya. Sebagai contoh misalnya, ada seorang laki-laki beristri yang laki-laki ini hilang, pergi merantau setahun tidak ada kabar, dua tahun tidak ada berita, tiga tahun belum juga kunjung datang. Tiga tahun sudah pergi. Nah, ini terus bagaimana nasib istri yang ditinggalkan ini. Tidak ada yang menafkahi, ya, ila akhirih. Nah, di sini muncul sebuah permasalahan, ya. Sampai batas kapan, yakni sampai batas waktu kapankah seorang yang hilang itu dianggap sudah meninggal? Sehingga jelas nasib sang istri ini. Berarti kalau memang jelas-jelas seorang suami itu meninggal, kan statusnya adalah apa? Janda, tidak punya suami. Nah, tapi kalau menggantung terus, tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, sepuluh tahun, ini bagaimana nasibnya? Iya. Demikian pula, ini terkait dengan pernikahan, konsekuensi terkait dengan pernikahan. Juga ada konsekuensi terkait dengan, ya, harta. Kalau yang hilang ini adalah si pemilik harta, maka apakah hartanya itu boleh dibagi? Bolehkah hartanya itu dibagi, dianggap sebagai harta waris? Ini sudah 3 tahun tidak pulang, sudah kita bagi-bagi saja hartanya. Ini kalau dia sebagai muwaris, sebagai orang yang memiliki harta. Atau dia sebagai ahli waris. Ada kerabatnya yang meninggal dan dia adalah bagian dari ahli waris. Apakah dia mendapatkan bagian atau tidak? Nah, intinya ma'asyiral muslimin, ketika ada seorang yang hilang ini memang memberikan sekian banyak konsekuensi, baik terkait dengan pernikahan, terkait dengan hartanya dia, terkait dengan apakah dia termasuk mendapatkan warisan kalau ada kerabatnya yang meninggal. Ya, yeah. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Harus ada solusi, harus ada jalan keluar terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Lalu bagaimanakah solusi dalam masalah ini? Baik. Walhamdulillah para ulama bersepakat. Para ulama bersepakat seandainya orang ini, orang yang hilang ini telah melampaui suatu masa di mana sangat kuat dugaan bahwa orang tersebut tidak mungkin masih hidup, maka orang ini dihukumi apa? Meninggal. Jadi para ulama sepakat, kalau orang ini telah melampaui suatu masa, di mana masa itu, ya, secara persangkaan kuat orang itu tidak mungkin masih hidup, ya berarti dihukumi apa? Mati. Dihukumi mati. Nah, sekarang misalnya saya tanya kepada antum, ada orang hilang sudah 300 tahun, 300 tahun yang lalu hilang, kira-kira ini orang masih hidup atau sudah mati ini? Ya mungkin sudah sepakat ya. 300 tahun ya wis mati jelas. Ya kalau 300 tahun, 200 tahun mungkin semua orang akan sepakat ini sudah mati ini jelas. Intinya ada masa di mana ya para ulama sepakat di masa itu orang enggak mungkin dia masih hidup. Nah, setelah ada kesepakatan itu para ulama berbeda pendapat. Nah ini sekarang muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang berapa sih batasan waktu itu. Lah ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Ada yang menentukan 10 tahun, ada yang menentukan mungkin sekian tahun. Kalau sudah hilang sekian tahun berarti dianggap mati. Kalau telah hilang sekian tahun berarti dia dianggap telah apa? Mati. Di sinilah terjadi khilaf. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, perbedaan pendapat di dalam menentukan waktu tersebut. Berapa tahunkah batas toleransi seorang itu dianggap masih hidup? Selebihnya, kalau sudah melebihi waktu itu dihukumi meninggal. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Dan yang benar dalam masalah ini, inilah kesimpulannya, kita ambil kesimpulannya saja, ikhwan. Yang benar dalam masalah ini, ya, keputusan apakah orang ini dianggap hidup atau mati, batasan tahun untuk menanti kehadirannya, itu diserahkan kepada hakim syar'i, qadhi, ya, diserahkan kepada dia untuk berijtihad. melihat keadaan, melihat situasi, melihat kondisi, maka dia berijtihad. Hakim, ya, hakim syar'i tentunya, ya, qadhi, menentukan berdasarkan situasi, kondisi, diputuskan sudah. Orang ini kita tunggu 5 tahun. Kalau 5 tahun dia belum kembali, sudah, anggap dia mati. Atau qadhi memutuskan kita tunggu 10 tahun. Ya, sudah, tunggu 10 tahun. Kalau qadhi memutuskan 4 tahun, coba kita tunggu. Ya, ditunggu 4 tahun itu. Kalau 4 tahun tidak muncul, 4 tahun tidak datang, tidak ada berita, maka dihukumnya apa? Mati. Selama belum mencapai batas yang telah ditetapkan oleh hakim, maka dianggap dia masih apa? Masih hidup. Artinya kalau dia punya harta, jangan dibagi hartanya. Kalau ada kerabatnya yang meninggal, ya anggap dia masih hidup ini. Ya. Kalau dia punya istri, anggap ya istrinya masih punya suami. Tidak boleh kemudian apa menikah dengan apa dengan laki-laki yang lain. Karena hakim memutuskan ya 4 tahun dia masih hidup. Kita tunggu beritanya. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang rajih dalam masalah ini ya, keputusannya itu dikembalikan kepada apa? Hakim syar'i, qadhi, ya, untuk menetapkan batas ya, waktu toleransi untuk menanti orang ini. Berkata Syekh yakni Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih di dalam Tashil Al-Fara'id, beliau mengatakan dan merojihkan pendapat ini, dan yang benar penentuan waktunya itu dikembalikan kepada ijtihadnya hakim. Yang tentunya ijtihad hakim itu sangat dipengaruhi dengan ya, kondisi orang yang hilang. Dilihat kondisi orang yang hilang ini. Orang ini pergi dalam keadaan apa sih? Sakit-sakitan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apa namanya? Diculik barangkali, dalam keadaan na'am. Ya ini kondisi orang itu akan mempengaruhi hasil ijtihad. Juga situasi kondisi. Kondisi perang atau kondisi apa? Aman. Kondisi perang beda dengan kondisi apa? Aman. Juga kondisi bencana, ya, kejadian-kejadian alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor, ya. Tapi atau jenis pekerjaan orang yang melakukan pekerjaannya atau yang hilang ini, dia sedang bekerja, apa pekerjaannya? Pekerjaan yang penuh risiko atau pekerjaan yang bagaimana? Dia pekerjaannya misalnya, ya, menggali galian apa namanya, batu bara misal. Ya, beda dengan orang yang mungkin, ya, pekerjaannya apa namanya merumput, ya, beda tentunya namanya. Tingkat resikonya berbeda. Sehingga semua kondisi ini, ya, semua kondisi ini baik kondisi orang yang hilang, kondisi situasi keamanan, ya, kondisi politik bahkan juga dilihat situasi apa namanya pemerintahannya bagaimana. Inilah yang kemudian mempengaruhi ijtihad hakim syar'i atau qadhi. Nah, jadi berdasarkan keputusan hakim itulah kemudian ditetapkan waktu toleransi untuk dicari berita orang ini, dicari. Dilakukan pencarian. Dicari sampai didapatkan persangkaan kuat, ghalabatul dhon, bahwasanya orang ini masih hidup atau kemudian dihukumi telah meninggal. Dengan berakhirnya waktu yang telah ditetapkan. Nah, wallahu a'lam. Inilah pendapat yang paling benar di antara pendapat para ulama, yang rajih adalah dikembalikan kepada keputusan hakim untuk melihat dan berijtihad berdasarkan apa namanya situasi dan kondisi yang ada. Tidak bisa ditetapkan dengan waktu tertentu 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak. Nah. Ini yang terkait dengan masalah apa namanya? Menilai orang yang hilang itu bagaimana. Jadi jangan diputuskan sendiri. Wah, bojoku wis hilang setengah tahun wis. Mati wae lah, tak anggap mati, enggak bisa. Kembalikan kepada hakim. Karena dengan keputusan hakim itulah nanti yang akan apa? Yang akan menyelesaikan sekian masalah, semua masalah. datang pada pengadilan agama, dalam hal ini datang pada pengadilan agama, sampaikan apa yang terjadi, taib, kemudian mungkin akan ada keputusan bagaimana, ya, taib, sehingga itu akan menyelesaikan semua masalah tanpa ada masalah. Kembali kepada pembahasan waris, taib, halaman 123 disitu disebutkan, apabila dalam sebuah kasus waris, ya, ada di antara ahli waris yang tidak diketahui rimbanya. Jadi dia ini termasuk ahli waris. Namun tidak diketahui keadaannya, rimbanya tidak ngerti. Baik. Namun ahli waris yang lain yang hidup, yang ketahuan, yang ada, ini ingin cepat-cepat dibagi. Kita butuh, kita hajat. Masa pembagiannya nunggu orang ini sampai jelas? Hakim sudah memutuskan misalnya sekian tahun. Nah, kita tunggu sampai datang dia atau kita bagi sekarang. Yeah. Kalau nunggu jangan-jangan kita malah mati. Padahal kita sudah hajat. Nah di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jika ada salah satu di antara ahli waris itu orang yang mafqud, orang yang hilang, maka kondisi ini tidak kemudian menghalangi pembagian waris. Bisa tetap dibagi pembagian waris itu. Ya. Bagaimana caranya? Kita asumsikan orang yang mafqud ini dengan dua asumsi. Asumsi yang pertama, dia masih hidup. Dihitung bagaimana perhitungannya kalau dia hidup. Kemudian kita asumsikan dia mati. Kalau dia mati, coba diasumsikan bagaimana kalau dia apa? Mati. Di antara hasil perhitungan asumsi yang pertama dan asumsi yang kedua dibandingkan. Baik. Kalau ada salah satu ahli waris A misalnya, asumsi yang pertama dia mendapatkan ya setengah, asumsi yang kedua dia mendapatkan misalnya 1/6 misal. Ya. Misal. Maka dia boleh mengambil sesuatu yang yakin. Sesuatunya yakin yaitu yang sedikit. Setengah dengan 1/6. Sedikit mana? Sedikit yang 1/6. Silakan kamu ambil 1/6. Ya. Selebihnya nunggu nanti. Kejelasan orang ini ya hidup atau apa? Mati. Nah, contoh misalnya ada kasus seperti ini. Antum coba perhatikan kasus ini. Kasus yang mudah insyaallah. Ya. Ada seorang ya mati meninggalkan seorang istri ya. Satu anak perempuan dan satu anak laki-laki yang mafqud, yang hilang. Coba antum perhatikan ya. Ada seorang mati ya. Atau yang mudah dulu, yang lebih mudah. Seorang mati meninggalkan istri dan satu anak yang hilang. Anak laki-laki yang hilang. Naam. Paham ya ini ya? Seorang mati meninggalkan istri dan satu anak laki-laki yang apa? Hilang. Taib. Namanya hilang ini kan ada dua kemungkinan. Hidup atau apa? Mati. Misalnya hakim memutuskan tunggu 4 tahun. Taib. Selama penantian 4 tahun ini, ya, apakah bisa dibagi? Ya coba kita asumsikan dia hidup atau dia mati. Nah, dia kembali atau tidak? Diasumsikan. Nah, kalau kita lihat ikhwatul kiram, ya, kalau kita asumsikan dia hidup, berarti ahli warisnya adalah seorang apa namanya, ya, istri dan satu anak apa, laki-laki. Berapa sang istri? 1/8 karena ada apa, ya, anak laki-laki sisanya. Nah. Tapi kalau dia ini meninggal, taib, berarti ya dia apa namanya sang istri ini mendapatkan 1/4, ya. Mati tidak ada, seorang mati tidak punya anak sudah, anaknya tidak ada sudah, ya. Kalau sudah meninggal berarti ahli warisnya hanya siapa? Ya, istri, tidak ada anak yang mendapat. Berarti istri mendapatkan berapa? 1/4. Ya. Artinya dengan dua asumsi ini, Asumsi yang pertama, dia mendapatkan 1/8. Asumsi yang kedua, dia mendapatkan 1/4. Baik, mana yang kita berikan untuk sang istri ini? Yang paling sedikit yaitu berapa? 1/8. Kasihkan 1/8. Selebihnya 7/8 disimpan. Kalau ternyata ujuk-ujuk datang ini anak, ah ini jatah kamu. Masih utuh diberikan kepada dia. Paham ya? Karena disimpan ini haknya memang. Tapi kalau ternyata beritanya berbeda, ya. Nah, enggak ada anak ini. Anaknya memang sudah sampai hari H yang telah ditetapkan hakim sudah dia meninggal. Ya, sudah. Maka diberikan kepada sang istri ini sisanya yaitu 1/8 lagi sehingga dia genap mendapatkan 1/4. Masih ada sisa yang lagi, sisa yang lain. Nah, ini pembahasan tersendiri. Nah, pembahasan tersendiri. Ada pembahasan zawil arham dan seterusnya. Ini contoh. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Itu kasus mafqud, orang yang hilang, ya. Kita hitung dengan dua perhitungan, dengan dua asumsi. Asumsi yang pertama dia hidup dan asumsi yang kedua dia apa? Mati, meninggal. Kita lihat contoh yang disebutkan dalam buku ini. Nah, antum bisa mendengar di sini, Ikhwan, antum bisa mendengarkan. Contoh agak banyak ini ahli warisnya. Seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris suami, ya, kemudian ibu, kemudian saudara seibu dan saudara kandung yang hilang, mafkut. Jadi seorang mati meninggalkan suami. Berarti yang meninggal ini wanita ya. Seorang wanita meninggal dunia, ahli warisnya suami, kemudian ibu, kemudian saudara si ibu, kemudian saudara sekandung yang hilang, mafkut. Nah, berarti asumsinya berapa ya, Ikhwan? Dua. Asumsi yang pertama, saudara sekandung ini masih hidup. Asumsi yang kedua, saudara sekandung sudah apa? Meninggal, tidak kembali. Otomatis akan ada dua perhitungan. Perhitungan yang pertama adalah dia hidup, berarti ahli warisnya adalah suami, ibu, saudara si ibu, dan saudara apa? Kandung. Kasus yang kedua, asumsi yang kedua, karena saudara sekandung ini sudah meninggal, tidak kembali, maka ya asumsinya ahli warisnya hanya tiga, yaitu suami, ibu, dan saudara apa? Seibu. Suami, ibu, dan saudara apa? Seibu. Naam. Taib. Kita lihat suami. Kita lihat untuk suami. Dalam dua perhitungan itu sama-sama ya haknya setengah. Tidak ada perbedaan. Dalam perhitungan yang pertama, asumsi yang pertama, ya, suami mendapatkan setengah. Karena memang dalam kasus itu tidak ada anak. Yang namanya suami itu mendapatkan setengah harta istrinya kalau sang istri tidak punya apa? Anak. Dalam dua asumsi ini, ya, sama-sama tidak ada anak. Karena memang mayitah ini tidak punya anak. Sehingga baik asumsi yang pertama atau asumsi yang kedua, sang suami mendapatkan setengah dari harta. Ya, kalau seperti ini ya sudah. Hartanya misalnya 6 juta, ya suami dalam kasus yang pertama atau kasus yang kedua sama-sama mendapatkan setengah. Fadol, ambil berapa? Setengahnya, 3 juta. Sudah, dia lengkap, sempurna mendapatkan apa? Mendapatkan harta. Setengah dari harta apa? Istrinya. Bisa dipahami, Pak? Bisa ya? Insya Allah mudah. Tapi yang berbeda adalah ya ibu. Coba anda perhatikan, ibu itu ya dia hanya ada dua kemungkinan saja, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia mendapatkan 1/6 dari harta. Kemungkinan yang kedua 1/3. Jadi namanya ibu, kalau orang mati meninggalkan ibu, ibu itu kalau tidak mendapatkan 1/6, ya dia mendapatkan 1/3. Di antaranya Kapan mendapatkan seperenam? Mendapatkan seperenam kalau mayit memiliki saudara lebih dari satu, dua saudara yang hidup. Kalau hanya satu saudara, maka ibu mendapatkan sepertiga. Misalnya saya mati, ya, saya mati meninggalkan ibu dan satu orang saudara, ya, laki-laki misal. Misal saya mati meninggalkan ibu dan satu orang saudara laki-laki, maka ibu mendapatkan sepertiga. Saudara laki-laki saya mendapatkan sisanya. Tapi kalau saya punya dua saudara laki-laki, saya mati meninggalkan dua saudara laki-laki, maka ibu tidak mendapatkan sepertiga. Turun dari sepertiga menjadi berapa? Seperenam. Demikian disebutkan dalam ayat. Nah, antum coba lihat. Dalam kasus kita ini, ya, seorang mati meninggalkan suami, meninggalkan ibu, saudara si ibu dan saudara laki-laki yang hilang. Artinya kalau ini hidup, saudaranya berapa? Dua. Tapi kalau saudara laki-laki sekandung ini kok dianggap hilang, sudah meninggal, berarti dalam kasus itu hanya ada satu apa? Saudara. Mayit. Artinya di sini ibu, ibunya mayit, itu ada dua kemungkinan. Asumsi yang pertama, kalau kembali hidup yang hilang ini berarti ibu hanya mendapatkan seperenam. Namun ketika diputuskan mati, berarti mayit hanya memiliki satu orang apa? Saudara. Ini saudara si ibu, maka ibu mendapatkan seperberapa? Tiga. Naam. Artinya ada dua kemungkinan. Hartanya 6 juta tadi. Ya. Kalau misalnya yang hilang ini hidup, berarti jatah ibu 1/6. Berapa 1/6? 1 juta. Kalau ternyata dianggap mati, berarti ibu mendapatkan sepertiganya, yaitu berapa? 2 juta. Jadi sang ibu ada dua kemungkinan. Dalam dua perhitungan dengan dua asumsi, ya, maka ibu bisa mendapatkan satu, bisa mendapatkan dua dari harta yang ditinggalkan. Nah, dalam kasus yang seperti ini, kalau ada dua kemungkinan, ya, maka kita berikan untuk ahli waris yang paling kecilnya. Karena itulah yang yakin. Jangan-jangan nanti kembali yang hilang ini. Maka kita berikan untuk ibu satu bagian dari 6 itu. Ini untuk ibu 1/6-nya. Sambil menanti, ya, saudara yang hilang ini. Kalau saudara ini nanti diputuskan meninggal, ya, dilengkapi untuk ibu satu lagi sehingga dia genap mendapatkan tiga. Naam. Ini kurang lebih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Semoga bisa difahami. Nah, adapun masalah perhitungan ini tentunya kembali kepada ayat dan juga hadis yang menetapkan berapa bagian masing-masing ahli waris. Taib. Pada halaman 125, ya, 125 ada faedah. Tentang kejadian orang yang hilang di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam catatan kaki kita sebutkan contoh. Nah, kita masukkan dalam catatan kaki karena pada cetakan sebelumnya dari buku ini faedah ini belum kita cantumkan, ya. Nah, sehingga tidak kita sebutkan di dalam inti pembahasan, kita sebutkan dalam hamish, dalam catatan kaki, agar tidak merubah asal dari buku ini. Kita baca faedah pada halaman 125. Al-Baihaqi rahimahullah, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab beliau Sunan, Sunan Al-Kubra, juz yang ke-7, halaman 445 sampai 446. Riwayat ini diriwayatkan beliau melalui jalan Abdurrahman ibn Abi Layla. Abdurrahman ibn Abi Layla berkata, seorang laki-laki dari kaumnya, yakni Ansor, suatu saat keluar untuk melakukan sholat isya. Sedang berjalan bersama dengan kaumnya untuk melakukan sholat isya, ya, tiba-tiba hilang. Ditawan oleh jin. Dia hilang ditawan oleh apa? Oleh jin. Tidak tahu nih, tiba-tiba hilang. Nah, kalau kejadian seperti ini mungkin. Dan kita sebagai apa namanya, seorang muslim, ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri dengan adzkar shobah wa masa, dengan salat subuh berjamaah fil masjid, dengan qiraah ayatul kursi. Ini adalah benteng, ya, dari gangguan apa? Al jin. Nah, jadi disebutkan ada seorang lelaki, ya, berjalan untuk sholat isya, tiba-tiba hilang, ditawan oleh jin. Nah, sampai suatu saat datanglah istri dari laki-laki ini kepada sahabat Umar bin Khattab. Datang kepada Umar bin Khattab mengadukan perihal suaminya yang hilang. Maka sang istri ini menceritakan kejadian kepada suaminya, kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Diceritakan kejadian tentang suaminya yang hilang ini. Dan Umar kemudian bertasabut. Umar kemudian menanyakan kepada kaumnya, dipanggil kaumnya, orang-orang yang terpercaya, ditanya, apakah betul ini kisah? Apakah terjadi kejadian ini? Maka, ya, mereka semuanya memberikan persaksian benar, wahai Umar. Dia keluar di waktu isya ketika itu. Tiba-tiba menghilang. Nah, dan Umar sebagai khalifah tentunya, sebagai amirul mukminin, sebagai hakim, sebagai qadhi, ya. Maka Umar ketika itu memutuskan agar sang istri menanti selama 4 tahun. Ini keputusan Umar. Nah, ini keputusannya Umar bin Khattab. Jadi Umar mengatakan tunggu 4 tahun. Agar jelas beritanya. Yang jelas ini ijtihad beliau. Nah, dinanti setahun tidak pulang, 2 tahun juga tidak ada berita, 3 tahun, sampai 4 tahun. Ketika 4 tahun telah berlalu, ini berarti kisah lama ini terjadi. Nah, sabar mendengar keputusan hakim di sini. Setelah masa 4 tahun ini yang ditetapkan Umar berlalu, maka wanita ini pun datang kepada Umar bin Khattab. Kembali kepada Umar bin Khattab, ya, mengabarkan waktu telah berlalu, ya, 4 tahun. Maka setelah itu Umar bin Khattab mengizinkan wanita ini untuk menikah. Setelah sebelumnya beliau memerintahkan untuk mengambil iddah 4 bulan 10 hari. Karena dianggap wanitanya atau suaminya apa? Mati. Dan masa iddah bagi kaum wanita yang ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati adalah berapa? Arba'at ashur wa asro. 4 bulan 10 apa? Hari. Berarti wanita ini genap ditinggalkan suaminya tadi 4 tahun ditambah berapa? Masa iddah 4 bulan 10 hari. Nah, setelah keluar masa iddah, ya, keluar masa iddah, menikahlah wanita ini. Subhanallah, setelah pernikahan tiba-tiba suaminya muncul. Kembali. Setelah hilang 4 tahun kembali. Baik. Nah, ketika kembali, ya, sudah dapatkan istrinya punya suami. Istrinya sudah punya suami. Tapi sekali lagi, ikhwan, ini keputusan hakim. Dan keputusan hakim mengikat. Sehingga memutuskan khilaf di antara kaum muslimin. Maka dikembalikan lagi pada hakim. Maka laki-laki ini pun kembali kepada hakim. Yaitu kepada Umar bin Khattab. Dia pun kemudian mempertanyakan kepada Umar. Ya Umar, nah, tentang kejadian ini, keputusan itu. Maka Umar kemudian berkata, salah seorang di antara kalian menghilang dalam waktu yang sangat lama. Hingga keluarganya tidak tahu hidup atau mati. Ya kamu hilang. Ya, nasibnya bagaimana nasib seorang wanita ini? Saya putuskan 4 tahun. Maka dia pun menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya betul hilang 4 tahun, tapi ada uzur wahai Umar. Umar berkata, apa uzurmu? Ma uzruk, apa uzurmu? Maka dia pun mengatakan, wahai Umar, uzur saya adalah saya ketika itu sholat isya. Keluar dari rumah untuk sholat isya, tiba-tiba ditawan oleh jin. Kemudian dia menyebutkan kisahnya. Baik. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pilihan kepadanya. Diberi pilihan. Laki-laki ini diberi pilihan oleh Umar bin Khattab untuk menerima kembali sadaq. Ya. Menerima kembali apa namanya mahar yang dulu diberikan kepada istrinya atau dia memilih istrinya. Nah, kisah ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Irwa'il Ghalil ya, juz yang ke-6 halaman 150 sampai 151 ya. Nomor hadis yang ke-100 atau 1708. Nah, jadi ini salah satu kejadian yang terjadi di masa Umar bin Khattab dan qadha, keputusan yang telah diputuskan oleh beliau sebagai Amirul Mukminin. Sekaligus ini sebagai contoh ya, kasus mafkud orang yang hilang, maka keputusannya itu dikembalikan kepada hakim untuk dia berijtihad. Ya, berijtihad menilai ya, batas waktu seberapa ya, orang ini dinanti. Bisa jadi pendek, bisa jadi lama. Ya. Kemudian dilakukan pencarian semaksimal mungkin. Sampai kemudian ghalabatudzan, besar persangkaan yang kemudian diputuskan dia ini sudah meninggal. Maka setelah itu berlaku hukum-hukum yang terkait dengan orang yang mati. Apakah itu cerai, apakah itu waris, dan seterusnya. Nah, ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah yang bisa kita bacakan dari bab yang ke-16 ya. Warisan orang yang hilang atau warisan orang yang mafkud, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat insyaallah. Naktafi bihalal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.